Konsultasi Syariah. Cara taubat dari zina. Pertanyaan. Dahulu aku pernah pacaran dan akhirnya berzina. Bagaimana cara taubat dari zina? Mohon bimbingannya. Terima kasih. Jawaban. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Semua orang yang pernah berbuat dosa punya kesempatan untuk mendapatkan ampunan ketika bertaubat kepada Allah. Apapun bentuk dosanya, sebesar apapun kualitas dosanya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yang artinya, katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Quran Surat Az-Zumar ayat 53. Sebagian ulama ahli tafsir mengatakan, ayat ini memberikan harapan terbesar bagi para hamba. Al-Hafidh Ibnu Katsir mengatakan, ayat mulia ini merupakan ajakan bagi semua tukang maksiat, baik orang kafir maupun yang lainnya, untuk bertaubat dan kembali kepada Allah. Dan berisi informasi bahwa Allah mengampuni semua dosa bagi siapa yang mau bertaubat dan kembali ke jalan Allah. Apapun bentuk dosanya, meskipun sangat banyak, sebanyak buih di lautan. Tak terkecuali dosa zina, Allah membuka kesempatan bagi pelaku untuk bertaubat. Cara taubat dari zina. Lalu bagaimana cara taubat dari zina? Ada beberapa tahapan yang bisa dilakukan. Pertama, menyesali dengan sungguh-sungguh terhadap kesalahan yang dia lakukan. Dan bahkan itulah inti taubat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "An-nadamu taubah," yang artinya, penyesalan adalah hakikat taubat. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah, dan disahihkan Syu'aib Al-Arnaut. Untuk bisa menyesal, Anda tidak harus menunggu tertangkap basah atau ketahuan orang yang Anda segani atau dipermalukan di depan orang lain. Penyesalan bisa dilakukan ketika dia merasa telah bertindak sangat bodoh dengan kemaksiatan yang dia lakukan. Bayangan kenikmatan maksiat bisa jadi tetap terngiang, tetapi harus dia lawan dengan kesedihan. Kedua, meninggalkan dosa zina dan semua pemicu zina. Konsekuensi dari dosa zina adalah meninggalkan dosa zina dan semua pemicunya. Dia harus menghindari jauh dari pasangan zinanya, kecuali setelah menikah. Ketiga, bertekad untuk tidak mengulangi dosa zina. Tanamkan bahwa dosa ini berbahaya, karena bisa menghalangi Anda untuk mendapatkan apa yang Anda inginkan, cepat atau lambat. Keempat, dekatkan diri dengan banyak beribadah kepada Allah. Semoga ini bisa membantu untuk menggugurkan dosa, karena ketaatan bisa menghapus dosa maksiat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, dirikanlah sholat itu pada kedua tepi siang, yaitu pagi dan petang, dan pada bagian permulaan daripada malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan dosa perbuatan-perbuatan yang buruk. Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat. Quran Surat Hud ayat 114. Kelima, carilah lingkungan yang baik. Cari teman yang baik yang bisa membimbing Anda untuk menjadi muslim yang baik. Karena lingkungan bisa menjadi pengaruh terbesar bagi kehidupan Anda. Anda bisa sibukkan diri Anda dengan belajar agama. Semoga ini bisa menguras suasana kotor yang timbul tenggelam dalam pikiran Anda. Termasuk mencoba menghafal Al-Quran. Ini bisa menjadi cara yang paling efektif untuk membuang pikiran kotor. Setiap manusia, jika tidak disibukkan dengan hal baik, dia akan memilih kesibukan di hal-hal yang buruk. Sibukkan diri dengan kebaikan, semoga bisa menjadi benteng bagi Anda untuk melakukan maksiat. Keenam, rahasiakan. Rahasiakan dosa ini kepada siapapun sampai mati. Rahasiakan sekalipun dengan orang terdekat Anda. Menceritakan hal ini kepada orang lain justru akan menimbulkan masalah baru. Simpan kejadian ini untuk diri Anda sendiri, karena orang lain tidak memiliki kepentingan dengannya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man asaba min hadhil qadurati syai'a falyastatir bi sitrillah." Yang artinya, siapa yang tertimpa musibah maksiat dengan melakukan perbuatan semacam ini, yaitu perbuatan zina, hendaknya dia menyembunyikannya dengan kerahasiaan yang Allah berikan. Al-Hafidh Ibnu Hajar mengatakan, berdasarkan kasus ini, sahabat Ma'iz yang mengaku berzina menunjukkan bahwa dianjurkan bagi orang yang terjerumus ke dalam kasus zina untuk bertaubat kepada Allah Ta'ala dan menutupi kesalahan dirinya dan tidak menceritakan kepada siapapun. Lalu beliau mengatakan, dan ini juga yang ditegaskan Asy-Syafi'i, beliau mengatakan, Saya menyukai bagi orang yang pernah melakukan perbuatan dosa, lalu dosa itu dirahasiakan Allah, agar dia merahasiakan dosanya dan serius bertaubat kepada Allah. Apakah harus dihukum rajam dan cambuk? Hukuman di dunia, seperti cambuk atau rajam, bisa menjadi kafarah bagi pelaku zina. Namun hukuman ini hanya mungkin ditegakkan oleh negara. Sementara individu atau lembaga swasta tidak memiliki wewenang untuk melaksanakannya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, siapa yang pernah melakukan perbuatan maksiat ini, kemudian dia mendapatkan hukuman di dunia, maka hukuman itu akan menjadi kafarah baginya. Dan siapa yang pernah melakukannya, lalu Allah tutupi maksiatnya, maka urusannya kembali kepada Allah. Allah bisa mengampuninya atau menghukumnya sesuai kehendaknya. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini menunjukkan bahwa mereka yang pernah melakukan dosa zina agar taubatnya diterima, tidak disyaratkan harus dihukum rajam atau cambuk. Karena dosa zina bisa tertutupi dengan hukuman, bisa juga dengan taubat. Dan di negara kita, yang memungkinkan hanya yang kedua. Demikian, Allahu A'lam.